kemana badan, kemana lah badan hendak ku bawa. Sedikitlah tidak beruntunglah lagi, bila lah terkenang hatiku lah rindu. Sungguhlah sakit kena jelata, sakitlah sungguh, sakitlah sungguh, daganglah menumpang. Sakitlah tak bisa kehendak ngati, hatilah tertanam rasakan rindu.